Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan terakhir yang pada hakikatnya ini adalah mulhaq, yaitu pembahasan yang ditambahkan dari pembahasan yang awal dalam bab apa? Mu'rabat. Sengaja diawalkan tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan mamnu' minas sharaf, dikarenakan biasanya dalam awal-awal belajar nahwu ikhwan fillah, tingkat kesulitan pertama yang didapati dalam membahas ini, mamnu' minas sharaf. Nah, ganjalan pertama kali yang didapati itu. Makanya sengaja diakhirkan untuk apa? Untuk mempermudah. Nah, karena kalau sejak awal sudah ketemu sesuatu yang sulit, biasanya seorang thalib akan apa? Akan timbul perasaan berat. Nah, tapi kalau kesulitan itu diakhirkan, nah, harapannya bisa apa? Bisa menjadi apa? Semakin menyemangati dan para mubtadi. Qala al-mamnu' minas sharaf. Yang qasimul ismu al-mu'rabu min haythu qabuluhu lit-tanwini wa 'adamu qabulihi lahu ila qismain. Isim yang mu'rab terbagi dari sisi menerima dan tidaknya tanwin menjadi dua bagian. Itu dari sisi dia bisa menerima tanwin dan tidaknya. Terbagi menjadi dua bagian. Karena pembagian isim yang mu'rab banyak. Nah, tain, pembagian isim mu'rab dari sisi dan penunjukan jumlahnya jadi berapa, dari sisi adat yang ditunjukkan menjadi apa? Tiga, yaitu mufrad, mutsanna, jamak. Baik. Sekarang dari sisi menerima tanwin dan tidaknya ada dua, yaitu qismun yalhaqu akhirahu at-tanwin. Nahwu zaidun, zaidan, zaidin. Wa yusamma munsharifan. Golongan yang pertama atau jenis yang pertama yaitu yang jenis isim yang akhirnya alhamdulillah bisa ditanwin, ini mudahnya. Baik. Jenis yang akhirnya bisa ditanwin. Kalau mau diterjemahkan letter luck dalam artian sesuai dengan di sini berarti apa? Qismun yalhaqu akhirahu at-tanwin. Yaitu suatu bagian yang mengikuti akhirnya tanwin. Tapi kurang jelas jadinya. Maksudnya dalam bahasa kita ya jenis yang apa? Akhirnya bisa ditanwin. Contohnya zaidun, zaidan, zaidin, perhatikan akhirnya bisa ditanwin. Dinamakan dengan munsharif. Faqismun la yahaqu akhirahu tanwin wa yusamma al-mamnu'a min as-sarf. Awil ismal ladzi la yansarif. Dan golongan yang kedua yaitu golongan yang akhirnya tidak bisa ditanwin dan dinamakan dengan mamnu' min as-sarf, yang terhalangi dari tanwin. Atau juga dinamakan dengan al-ismal ladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Sama. Jadi bisa kita katakan mamnu' min as-sharaf ini lebih singkat, atau dengan nama ismul ladzi la yansharif. Wa huwa ma sanufassilu fihi al-qawla bi'aunillahi ta'ala fi hadzal bab. Dan inilah jenis isim yang kita akan memperinci pembicaraan padanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bab ini. Baik. Umdur fitani. Al-aslu fil ismi annahu ya'ti munsharifan. Yunawwanu wa yujarru bil kasrah. merupakan hukum asal pada suatu isim, bahwasanya isim itu datang na'am dalam bentuk isim munsharif. Maksudnya munsharif yaitu yunawwan, bisa ditanwin, wa yujarru bil kasrah, dan dijar dengan kasrah. Ini asal dari isim. Jadi ditanwin dan dijar dengan kasrah. Faqad ya'til ismu. Ghaira munsharifin fi mawadhi'. Sami'aha an-nahwiyyun min al-Arab. Fadzakaru laha dhawabita wa taqasima. Wa ja'alu laha baban khasan wa huwa al-mamnu' min as-sarf. Dan terkadang isim datang dalam keadaan apa? Tidak bisa ditanwin. Nah, dalam keadaan tidak bisa ditanwin. Nah, pada beberapa tempat yang ulama nahwu mendengarnya dari kalam Arab. Jadi asalnya ikhwan fillah, pembahasan mamnu' min as-sharaf itu adalah pembahasan apa? Sama'i, yaitu hanya bisa mendengar dari orang Arab, karena itu pengecualian asalnya. Karena asal isim itu bisa ditanwin dan bisa dijarkan dengan kasrah. Tapi ternyata kalau didengar beberapa isim, berarti ini sedikit, tidak banyak. Didengar dari orang Arab, mereka tidak menanwinnya. Ketika menjarkan juga dijar dengan apa? Fathah. Maka nah, kemudian dikumpulkan. Ya, dikumpulkan isim-isim ini diberi nama khusus, yaitu isim ghairu munsharif. Nah, atau mamnu' min as-sharaf. Nah, tadi isim-isim itu dikumpulkan kemudian digolong-golongkan, ya kan? Kenapa ini? Kenapa kok orang-orang Arab enggak mentanwin isim-isim tersebut? Nah, makanya fadzakaru laha dhawabita wa taqasim, maka mereka pun menyebutkan untuk isim nah ghairu munsharif ini agar bisa dipahami oleh orang-orang yang datang belakangan, terlebih lagi kita kaum ajam. Mereka menyebutkan dhawabit dan taqasim. Menyebutkan apa? Bagaimana pembagian-pembagiannya dan bagaimana apa batasan-batasan untuk bisa memahami ismul ladzi la yansharif. Tayyib, sehingga mereka menjadikan bab khusus, yaitu bab mamnu' min as-sharaf. Ya. Wa hukmuhu atau ta'rifuhu. Wal mamnu' min as-sarfi ta'rifuhu huwa al-ismul mu'rab alladhi la yalhaqu akhirahu al-kasratu wa la tanwin. Yaitu isim yang mu'rab. Dia mu'rab masih. Isim yang bisa di'rab yang akhirnya tidak bisa na'am bergandengan dengan kasrah dan tanwin, atau akhirnya tidak bisa dikasrah dan tidak bisa ditanwin. Itu mudahnya. Jadi mudahnya yaitu isim yang bisa di'rab yang akhirnya tidak bisa dikasrah dan tidak pula bisa ditanwin. Hukmuhu yarfa'u bidhammati wa yusabu wa yujarru bil fathah. Ini jelas hukumnya, telah kita lewati dulu dalam bab na'am tayyib alamatil i'rab. Dirafa' dengan dhammah, dinasab dan dijarkan dengan fathah. Wafi ta'liq aksu i'rabi jam'il mu'anati salim alladhi yunsabu wa jarru bil kasrah na'am fatadakkar. Yaitu lawan atau kebalikan dari i'rab jam' mu'anats salim. Ya, lawan kebalikan, ya ikhwan fillah, kebalikannya dari nama jam' mu'anats salim. Kalau jam' mu'anats salim na'am yunsabu wa yujarru bil kasrah. Na'am dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Maka diingat-ingat, ini sekedar untuk mengingat-ingat. Kalau rafa'nya dengan apa? Wahyu jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim. Dengan dhamma. Nah, wal mamnu' min as-sarfi 'ala naw'ain, naw'un yumna'u min as-sarfi bi sababi 'illatin wahidah wa naw'un yumna'u min as-sarfi bi sababi 'ilatain. Nah, dan mamnu' min as-sarf terbagi menjadi dua, yaitu jenis yang terhalangi dari sharaf dengan sebab satu illah, dan jenis yang terhalangi dari sharaf dengan sebab dua illah. Illah ini apa? Illah maksudnya adalah sebab yang menjadikan isim-isim tersebut tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dikasrah. Ya, tidak bisa dikasrah ketika jar. Nah, ada golongan yang cuma satu illah saja. Ada satu illah tok dia sudah na'am tidak bisa menerima tanwin, dan golongan yang lain na'am yang dengan dua illah. Makanya sebagian ulama nahwu mengatakan pada golongan yang pertama, yaitu dengan sebab satu illah yang menduduki dua illah. Ini agar serempak kaidahnya. Nah, mereka serempak kaidahnya bahwasanya mamnu' min as-sarf yaitu suatu isim yang tercegah dari menerima dan tercegah dari kasrah di akhirnya, juga tercegah dari menerima tanwin disebabkan adanya dua illah, yang satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Makanya ketika ada yang cuma satu illah saja kok sudah mamnu' min as-sarf, maka mereka katakan satu illah yang menduduki dua illah. Awalan, yang pertama, ma yumna'u min as-sarfi bi sababi 'illatin wahidah wa huwa naw'an. Yang pertama, isim yang tercegah dari tanwin dengan sebab satu illah, dan itu ada dua jenis. Yang pertama, al-ismul makhtumu bi alifit ta'nits. Nah, yaitu isim yang diakhiri dengan alif ta'nits. Nah, al-maqsurati awil mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nits, baik itu alif maqsurah atau alif mamdudah. Alif maqsurah nahu laila wa hubla wa jarha. Dan mamdudah contohnya sahra'a, bayda'a, ulama'a. Nah, tabin syawahid hadza naw'i fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala la tas'alu an asya'a. Ini jenis yang pertama. Nah, qala qad takunu alif ta'nits al mamduda fi kalimatin mufradatuha mudzakkarah. Misal ulama wa syu'ara wa hukama wa astiqa. Naam. Dan terkadang fanifila alif ta'nits mamdudah ini ada pada kalimat-kalimat yang mufradnya mudzakkar. Seperti ulama, alim. Syu'ara, syair. Hukama, hakim. Astiqa, apa? Apa mufradnya? Sadiq atau sadiq? Apa akbar? Sadiq. Naam. Dan dhabitnya khanifillah dikatakan di sini, perhatikan, la tamna'ul aliful isma min as-sarfi illa idza kanat zaidatan. Dan alif ini ya, tidak bisa mencegah suatu isim dari tanwin kecuali apabila alif tersebut zaidah, alif tersebut tambahan. Wa dhabituha, dan dhabitnya, antaqa'a ba'da thalathi ahrufin asriyatin fasa'ida. Yaitu apabila apa alif tersebut, alif amdudah tersebut jatuh setelah apa? Setelah tiga huruf asli atau lebih. Fasa'idan maksudnya apa? Ya, atau lebih, selebihnya. Pokoknya minimal dia jatuh enam setelah tiga huruf asli. Taib. Wa li alif ta'nitsil maksurati wal mamduda di auzan masyhurah tu'rafu biha tutlabu fil mutawwalat. Dan untuk alif ta'nits maksurah dan mamdudah ada wazan-wazan yang masyhur yang diketahui, tapi dicari pada kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang panjang. Insyaallah kita lewati dalam kitab-kitab berikutnya. Intinya ikhwan fillah di sini pokoknya kalau na'am ada isim diakhiri dengan alif ta'nits maksura. Na'am Laila hubla jarha. Na'am atau mamdudah yang syaratnya alif tersebut jatuh setelah huruf tiga huruf asli atau lebih. Nah, makanya alif pada apa yang jatuh nam bukan sebagai alif zaidah misalnya apa? Seperti samaun. Samaun karena asalnya dari samaun. Nah, maka ini tidak dinamakan alif mamdudah. Makanya tetap tanwin samaun. Bina'un tayyib. Ini jenis yang pertama. Nah, yang diakhiri dengan alif ta'nits. Kemudian yang kedua, sighatu muntahal jumu'. Maksudnya ai aqsaha fala yujma'u jam'a taksirin marratan ukhra ba'da husunihi 'ala hadhihi sighah. Dinamakan muntahal jumu' yaitu sighah terakhir dari jamak taksir. Itu mudahnya. Jadi maksud dari sighah muntahal jumu' ifani fillah yaitu sighah terakhir dari jamak taksir. Sehingga apa? Tidak bisa dijamak lagi dalam bentuk jamak taksir setelah dijamak dengan bentuk ini. Nah, seperti kalbun. Nah, misalnya nam jamaknya kilab, jamak taksir. Kemudian sampai pada puncak jamaknya yaitu dengan apa? Kalalib atau apa? Tayyib. Butuh melihat kamus. Jangan malas melihat kamus. Sekarang tugasnya cari qanihillah contoh tadi. Nah, jamak taksir. Nah, yang datang dalam beberapa bentuk. Kemudian yang paling akhirnya dalam bentuk sighah muntahal jumu'. Tiga saja. Nah, dhabit sighah muntahal jumu' yaitu wa huwa kullu jama'in ba'da alifi taksirihi harfan aw thalathatun aw satuha sakin, yaitu semua jamak yang setelah alif taksirnya dua huruf. Nah, atau tiga huruf pertengahannya sukun. Atau lebih mudahnya ikhwan fillah yaitu nah, semua jamak dalam wazan apa? Mafa'il dan mafa'il. Itu mudahnya. Karena mafa'il berarti kan mafa'il. Alif taksirnya maksudnya alif yang setelah fa ini, mafa'il. Alif taksir. Tayyib. Jamak yang setelah alif taksirnya dua huruf, mafa'ilu, ain dan lam. Atau tiga huruf pertengahannya sukun yaitu ailu, mafa'ilu. Paham kan? Tidak perlu ditulis papan tulis. Nahu asawiru. Asawiru. Masabiha. Nah, bisa tayyib kalau kita ikuti di sini asawira wa masabiha wa mahariba. Tugasnya antum cari mufradnya. Mufradnya apa? Apanya? Tambah bawah ya. Mana di situ ada? Saya kira sudah ada di sini. Naam, dicari mufrad dari naam kata-kata ini asawira, mamasabiha dan mahariba. Qala min syawahidi hadza naw'i qawluhu ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin mawatina. Ini juga dicari mufradnya. Wa qawluhu ta'ala wa laqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bi masabiha. Ini syahid dari Al-Quran. Nah, yang seharusnya apa? Bi masabihi, ya tidak? Karena jar itu dengan kasrah. Nah, ternyata di sini kok dijarkan dengan fathah, berarti ada yang menghalanginya. Masuk kategori mamnu' minas sharaf. Nah, mudahnya karena dia adalah sighah muntahal jumu' dengan wazan mafa'il atau mafa'il. Itu saja. Adapun penalarannya, ikhwanifillah, kenapa kok ada satu illah menduduki dua illah, insyaallah kita ambil pada pembahasan-pembahasan di kitab berikutnya. Cuma yang jelas pokoknya sigah muntahal jumu', nah bentuknya tadi mafa'il atau mafa'il. Kemudian yang pertama tadi yang diakhiri dengan alif ta'nits, baik maksurah atau mamdudah. Alif ta'nits maksurah yaitu alif bengkong dalam bahasa mudahnya, untuk menunjukkan ta'nits, menunjukkan musanna. Laila, na'am, hubla, apa makna hubla? Ridwan. Berarti dicari. Sarha. Nah, dicari berarti yang belum tahu. Nah. Ya, ini kata-kata menambah kosakata. Baik. Kemudian tugasnya apakah ada bentuk mudzakkar? Karena ini kan ta'nits. Ta'nits. Nah. Ta'nits dari kata-kata itu. Mudzakkarnya apa? Dari hubla dan jarha. Taib. Hubla dan jarha. Kalau Laila kan nama orang. Taib. Nah itu dulu. Coba diperbaiki itu penerjemahannya. Nah. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.